Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna aslaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة في الله dengan waktu yang singkat yang berbahagia ini insyaallah taala pertemuan kita akan lebih menambah pengetahuan kita terhadap manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah di dalam menyelamatkan diri kita dari segala bentuk al-fitan, dari segala bentuk fitnah-fitnah. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita selalu diberikan atau dijelaskan permasalahan-permasalahan manhaj atau kaidah-kaidah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kaitannya dengan khuruj minal fitan, agar kita keluar dari segala bentuk-bentuk fitnah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di sana ada yang lebih penting untuk membahas permasalahan aqaid, akidah, atau permasalahan iman, atau permasalahan ibadah fiqh? Naam, maka jawabannya adalah Islam ini tidak bisa dilepaskan, tidak bisa terlepas dari perkara manhaj. Islam ini tidak bisa terlepas dari kaidah-kaidah yang dengannya kita akan melindungi diri ini dari segala bentuk penyelewengan-penyelewengan, baik khususnya dalam perkara akidah, ibadah, dan umumnya dari segala perkara-perkara fitnah, fitnah duniawiyah dan selainnya. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Jadi ucapan yang demikian itu adalah ucapan yang jauh dari kebenaran. Naam. Yang kedua, berapa banyak orang-orang yang menyatakan demikian, bahwa dia sibuk dengan ilmu, ilmu akidah, usul tauhid, sibuk dengan fiqh, tetapi dia melalaikan perkara manhaj di dalam dakwah, melalaikan kaidah-kaidah manhajiyah dalam perkara sikap muamalah. Pada akhirnya ternyata orang-orang yang seperti itu saqatu, naam, tenggelam, jatuh di dalam fitnah. Bahkan penyimpangan akidah itu sendiri dia jatuh di dalamnya. Naam, dan kita akan insyaallah mengetahui nanti setelah saya akan membacakan kepada antum pada kesempatan yang singkat ini insyaallah taala kitab kecil yang merupakan kajian ilmiah daurah di negara saudara kita Libya, yang daurah tersebut disampaikan atau dibawakan oleh Asy-Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad bin Salim Basmul hafizahullah. Naam, lalu kemudian diberi judul kitab yang kecil ini, dikemas dalam bentuk kitab kecil dan diberi judul Qawaidu Salafiyatun wa Nasaihu Tawjihiyatun lil khuruji min fitanil hizbiyah. Kaidah-kaidah salafiyah dan nasihat-nasihat yang terarah untuk keluar dari fitnah-fitnah hizbiyah, untuk kita selamat dari fitnah-fitnah bid'ah dan ahwa, dari fitnah bid'ah dan hawa nafsu, syubhat, pengkaburan-pengkaburan di dalam dinul Islam. Nah, untuk menyingkat waktu ikhwani fiddin azzakumullah, kita langsung membacakan keterangan Asy-Syaikh Ahmad Bazmul hafizahullah taala, dan beliau salah satu murid Syekh Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, yang juga memiliki andil yang besar di dalam pengalaman dan juga kajian ilmiah, karya ilmiah dalam menjelaskan firqah-firqah dan afrad, tokoh-tokoh yang menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nah, mengapa saya bacakan? Saya akan bacakan insyaallah kaidah-kaidah ini, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama ikhwani fiddin wa akhwati fillah, betapa pentingnya di zaman-zaman yang seperti ini. Naam, tidak terasa dengan waktu yang berjalan, bergulir, kita tidak merasa kalau kita sudah seperti anak ayam yang kebingungan untuk mencari induknya. Naam, yang tidak jelas di mana kita harus merujuk yang hak, yang sebenarnya. Naam, belum lagi ditambah dengan syubhat-syubhat tersebut dari berbagai orang-orang yang menyatakan diri sebagai ahlus sunnah, sebagai ulama ahlus sunnah, sebagai da'i salafi, dengan kaidah-kaidah yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, dengan sikap yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga kita menjadi korban kebingungan. Naam, seperti anak ayam yang kehilangan induk, yang tidak tahu kita kemana harus mengarah dan kemana harus kita merujuk. Oleh karena itu, inilah diantara sebab yang mendorong saya untuk membacakan kepada antum keterangan yang mulia ini, yang singkat tapi memiliki bobot yang sangat besar, bekal yang sangat kuat untuk menyelamatkan diri-diri kita dari fitnah-fitnah tersebut. Ikhwani fiddin azzakumullah, berkata Syekh Dr. Ahmad bin Muhammad bin Salim Bazmul hafizahullah taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil'alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada al-mab'uth yang diutus, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai rahmat untuk seluruh alam, dan semoga tercurahkan pula kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya seluruhnya, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka, di atas jalan mereka sampai hari kiamat. Amma ba'd, adapun setelah itu. Faqad yassarallahu li bil julusi ma ba'd ikhwanina salafiyyin min daulati Libya wa qad dhannu bi al khair fa talabu minni ilqa'a kalimatin tawjihiyatin wa nasihatin salafiyatin walastu ahlan lidhalik lakin raghbatan fil khair wa musyarakatan li ahli al fadl wal ilm istajabtu li talabihim fatadarastu wa tadhakartu ma'ahum ba'd al qawa'id al salafiyyah al muhimmah allati yuhsalu bi idhnillah ta'ala biha al makhraju min al fitan. Tolong anaknya di diamkan. Ummahat, digendong dulu keluar biar tidak mengganggu majelis. Naam, tafadhali. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagiku untuk duduk bersama sebagian saudara-saudara kita salafiyin di negara Libya. Dan sungguh mereka telah bersangka baik padaku dan meminta kepadaku untuk memberikan sedikit kalimat, yakni keterangan, penjelasan dan nasihat yang bersifat taujihiyah salafiyah, nasihat yang mengarahkan, nasihat salaf. Walastu ahlan lidhalik, sekalipun pada hakikatnya bukanlah saya yang lebih ahli dalam perkara ini, akan tetapi raghbatan fil khair, sebagai kecintaan terhadap kebaikan, dan musyarakatan li ahli al-fadl wal ilm, dan sebagai keikutsertaan untuk memberikan andil sekalipun sedikit bersama dengan ahli al-fadl wal ilm, orang-orang yang memiliki keutamaan dan orang-orang yang berilmu. Maka istajabtu li talabihim, aku memenuhi tuntutan mereka, lalu kemudian aku mengadakan mudarasah, saling belajar dengan mereka ikhwan kita salafiyin, dan saling mudzakarah. Naam, saling mengingatkan, saling murojaah terhadap sebagian kaidah-kaidah salafiyah yang penting, yang dengan kaidah-kaidah tersebut dengan izin Allah akan dapat mengeluarkan kita dari segala fitan dan menjadi makhraj, menjadi solusi untuk keluar dari segala fitnah dan selamat darinya. Wa qad qama bi tafrighi hadhihi al-jalsa akhuna al-fadil Malik al-Libi hafizahullah ta'ala wa raghaba fi nashriha fa'aradaha 'alayya jazahullahu khairan. Dan sungguh daurah ini, jalsah majlis tersebut, dapat dituangkan di dalam bentuk tulisan seperti yang telah tampak di hadapan kita semua, dengan sebab saudara kita Al-Fadil, saudara Malik Libi, akhuna Malik dari negeri Libi, salafiyin, di antara salafiyin, semoga Allah menjaga beliau. Dialah yang menjadi sebab untuk kemudian menulis daurah tersebut dan lalu kemudian menyebarkannya, yang sebelumnya dibawa oleh di hadapan Syekh hafizahullahu taala kembali untuk dibaca ulang. Naam, jazahullahu khairan, semoga Allah memberi balasan padanya. Faqumtu bi muraja'atiha wa tahdhibiha wa islahiha wa idafati ma yahtaju ila idafah wa arsaltuha lahu marratan ukhra liyakuma bi nashriha wa inzaliha fil mawaqi' salafiyyah hasba ma yarahu munasiban jazahullahu khairan. Lalu kemudian aku muraja'ah dan menyaringnya kembali, memperbaiki yang kurang dan menambah yang dibutuhkan untuk tambahan, dan aku kembali mengirimnya kepada beliau, kepada saudara Malik, untuk kemudian menyebarkannya dan meletakkan di mawaqi', di tempat-tempat salafi. Naam, yakni di mawqi', tempat-tempat salafiyin, baik internet ataupun yang semisalnya. Naam, yang memang dipandang pantas untuk diletakkan, jazahullahu khairan, lalu kemudian diletakkan untuk kemudian tersebar kepada segenap salafiyin di penjuru dunia ini. Wallahu as'alu li walahu walijami'i ikhwanina salafiyin at-tawfiq was-sadad wa an yaj'ala dhalika kullahu hujjatan lana la hujjatan alaina. Dan kepada Allah aku memohon untuk diriku dan untuk seluruh saudara-saudaraku salafiyin, semoga Allah memberikan taufik dan as-sadad, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan sadad, yaitu kebenaran, meniti kebenaran al-haq siratal mustaqim, dan semoga Allah menjadikan semua itu hujjatan lana, sebagai hujjah untuk membela diri kita semua, bukan hujjah untuk membantah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti. Wa yuthabbitana 'ala al-manhaj as-salafi, dan semoga Allah mengokohkan kita di atas manhaj salaf. Wa yusallimana min al-fitan ma dhahara minhu ma batan, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari segala fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Katabahu, telah ditulis oleh Ahmad bin Umar bin Salim Bazmul pada tanggal 1 Dzulqa'dah tahun 1433 Hijriah. Hafizahullah. Naam. Kemudian tafrigul kalima, qala syekhuna syekh Fadil Doktor Ahmad bin Umar Bazmul. Hafizahullah. Berkata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Faqad talaba minni ba'du ikhwani jazahumullahu khairan an ulqiya lahum kalimatan tawjihiyah. Telah meminta kepada aku sebagian saudara-saudaraku, semoga Allah beri balasan kebaikan pada mereka, untuk aku kemudian memberikan secara singkat kalimat nasihat yang mengarahkan. Wa ma talabuhu barakallahu fihim huwa amrun muhimmun fi ghayatil ahammiyah khassatan fi hadhil azmina allati kathurat fiha alfitanu wa tasha'abat fiha at-tawa'ifu wal firaqu wa asbaha almuslim in lam ya'tasima bil kitabi was sunnah asbaha hayran la yadri alhaqqa ma'a man wa nasihati li nafsi wa li jami' ikhwani fi libya wa fi ghayriha bima akhadnahu an ahli alilm ridwanullah alaihim ajma'in. Dan apa yang mereka minta padaku, semoga Allah memberkahi seluruhnya, adalah merupakan perkara yang sangat penting, bahkan fi ghayatil ahammiyah, mencapai puncak pentingnya. Khassatan fi hadhil azminah, secara khusus apalagi di zaman-zaman seperti ini, yang kathurat fihal fitan, yang sangat banyak fitnah-fitnah, dan menyebar kelompok-kelompok dan firqah-firqah, sehingga menjadilah seorang muslim itu, naam, jika dia tidak berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, dia akan menjadi bingung. Dia tidak tahu al-haq, bersama siapa al-haq tersebut. Naam, dia bingung dan tidak tahu bersama siapa kebenaran tersebut. Wa nasihati li nafsi, maka nasihatku untuk diriku sendiri dan untuk seluruh saudara-saudaraku di Libya dan selainnya, dengan apa yang kami ambil dan kami menimba dari ahlul ilm, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua. Litakun fi qawaid 'ammah yastabsiru wa yantafi'u bihal muslimu biiznillah taala. Yaitu agar kalian senantiasa berada dalam kaidah-kaidah, usul-usul yang umum, yang bisa menjadikan penerang dan menjadikan manfaat bagi setiap muslim dengan izin Allah taala. Maka beliau menyatakan al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, hiya al-i'tisam bil kitabi was sunnah ala manhaj salafis salih radhwanallahu alaihim, adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah di atas manhaj para salafus salih. Naam, berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah di atas manhaj salafus salih radhwanallahu alaihim, semoga Allah meridai mereka semua. bagaimana kita memahami Alkitab, bagaimana kita memahami Sunnah, itu di atas manhaj, metodenya para salafus saleh. Bagaimana manhaj? Mempelajari akidah, tauhid. Bagaimana manhaj mempelajari ibadah? Bagaimana manhaj mempelajari ahkam? Bagaimana manhaj dalam berdakwah? Bagaimana manhaj dalam bermuamalah? Seluruhnya kita ambil dari salafus saleh, yang diajarkan manhaj dari para salafus saleh, pendahulu-pendahulu kita yang saleh dari kalangan para ulama. Wa hadhihi alqa'idatu mashhuratun wa ma'rufah. Kaidah ini adalah masyhur dan ma'ruf. Wa katsirun may yudandinu haulaha. Dan banyak orang yang mendendangkan kaidah ini. Walakin lil asafi, akan tetapi sangat memprihatinkan. May yutabbiquha wa ya'mal biha al-'amal as-sahih wal 'amal al-muwafiq lima'aniha hum qalilun jiddan. Tapi bersamaan dengan itu, dan ini hal yang memprihatinkan, sedikit sekali yang mempraktikkan sesuai dengan manhaj salaf dan beramal sesuai dengan amalan salaf yang sahih. Naam, yang beramal sesuai dengan makna yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka itu qalilun jiddan, sangat sedikit. Tapi semuanya mengaku berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan ditambah dengan berdasarkan manhaj salafun as-salih. Al-i'tisam bil kitabi wa sunnah wa hadis salaf as-salih radwanullah alaihim huwa sababun lin najat. Wa haula'i yad'una annahum mutamassikuna bil kitabi wa sunnah wa manhaj salaf as-salih wa ma dhalika yaqtarifuna wa yakhtalifuna 'alayha. Maka berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah dan bimbingan petunjuk para salafus saleh adalah sebab keselamatan. Dan adapun mereka yang mengaku-ngaku bahwa mereka berpegang teguh dengannya, dengan keduanya, dengan manhaj salafus saleh, bersamaan dengan itu mereka yakhtalifuna 'alayha. Mereka berselisih dan berpecah dalam pengakuan mereka tersebut. Al-i'tisam bil kitab was sunnah, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah di atas manhaj salafus saleh. Tapi mereka berselisih, berpecah. Wa inna ma waqa'u fil ikhtilaf wat tafarruq li'annahum la yutabbiquna hatta tatbiq as-sahih. Ketahuilah bahwa mereka jatuh dalam perpecahan dan perselisihan itu karena mereka tidak menerapkan dengan penerapan yang benar terhadap manhaj salafus saleh. Hiya da'wa bi mujarradil lisan, itu adalah pengakuan semata-mata di atas lisan. Naam, wa yatahallawna biha fil majalis, dan semata-mata keterangan yang mereka hiasi dalam majelis-majelis mereka. Yakni subhanallah, kalau teori manis dan indah didengarkan, dipuji oleh para pendengar. Naam, tetapi itu tidak lebih di atas lisan saja. Adapun muamalah, dia menyelisihi apa yang dia ucapkannya. Naam, tidak sedikit dari statement-statement yang keluar dari orang-orang yang seperti itu, naam, berbeda dengan apa yang diwujudkan dan dipraktekkan oleh para ulama. Tetapi para mad'u, kebanyakan mad'u awam umumnya, tidak memahami akan hal itu dan tidak mengetahuinya. Siapa yang mengetahui? Para ulama. Oleh karena itu kita kembalikan kepada para ulama sahibul khibrah, yang memiliki pengalaman yang mendalam, memiliki pengetahuan dalam perkara itu secara khusus. Naam. Walakin fi haqiqati amrihim wa fi haqiqati halihim hum ab'adun nas 'anil kitabi was sunnah wa 'an manhajis salafis salih. Tetapi pada hakikatnya keadaan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang jauh dari Alkitab dan Sunnah dan manhaj para salafus saleh, sekalipun lisannya sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Lidzalikal qa'idatul ula la ta'ni faqat ad-da'wa bil kalam innama al-i'tisam bil kitabi was sunnah wa manhajus salafis saleh ridwanullah alaihim qawlan wa 'amalan wa i'tiqadan zahiran wa batina. Hadhihi qa'idatun yajibu an takuna 'ala dhikri minna jami'an. Naam. Oleh karena itu, kaidah yang pertama ini tidaklah maksudnya semata-mata seruan dengan ucapan saja, di atas lisan saja. Hanyalah yang diinginkan adalah berpegang teguh dengan kitab dan sunnah dan manhaj salafus saleh, dengan ucapan dan amalan, dengan keyakinan, dengan zahir dan batin. Naam, dengan yang nampak dan yang tersembunyi dalam hati kita. Semua itu yang diinginkan. Inilah kaidah yang wajib untuk kita selalu saling mengingatkan seluruhnya. Kemudian al-qaidatu tsaniyah. Kaidah yang kedua, wa hiya mukammilatun lil qaidatil ula, an na'lama yaqinan wa an nastayqina bi idznillahi ta'ala anna hadha huwa sabilun najat wa hadha huwa sabilul falah wa hadha huwa al-haq li anna ba'dhan nas innama yazillu 'anil manhajis sahih wa innama yanharifu 'anil haq li annahu yahduthu 'indahu taswish fatajiduhu yaqul hal ha'ula'i 'ala haqqin wa antum 'ala batil hal ha'ula'i alladhina ma'ahum fulan wa fulan ila akhirih wasawisih la hadhihi wasawisun wasawisu wa syukukun tukhaliju man lam yastayqin anna an-najata fi manhajis salaf. Kaidah yang kedua ini adalah merupakan penyempurna dari kaidah yang pertama untuk kita mengetahui dengan yakin dan annastayqin biiznillah, dan hendaklah benar-benar kita meyakinkan diri kita, menanamkan dalam hati kita dengan izin Allah, anna hadha huwa sabilun najat, bahwa inilah jalan keselamatan. Naam, dan inilah jalan kebahagiaan, kemenangan, dan inilah jalan al-haq. Karena sebagian manusia hanyalah mereka tergelincir dari manhaj yang benar dan menyimpang dari al-haq karena terjadi pada diri mereka taswish. Naam, yaitu keraguan-raguan terjadi kepada mereka, bisikan-bisikan syubhat. Lalu engkau dapati dia menyatakan, apakah mereka ini di atas al-haq dan antum di atas al-batil? Apakah mereka ini di atas kebatilan sementara bersama mereka ustaz, ulama, fulan dan fulan? Dan seterusnya dari bisikan-bisikan keraguan-keraguan. Naam, pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah putus, yang tidak lebih itu adalah merupakan taswis wa wasawis, bisikan-bisikan dan keraguan-keraguan. Naam, yang tidak dibangun di atas yakin. Maka kaidah yang kedua ini kita harus yakin, tidak mengandung keraguan, manhaj yang hak, yang merupakan keselamatan, kemenangan, bahwasanya mengikuti manhaj salafus saleh dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah wa akhwati fillah, maka seorang muslim alladhi yaqtasimu bil kitabi wa sunnah wa fahmi salafil ummah la budda aydan an yakuna mustaqinan bi anna hadha huwa al-haq. Muslim yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah dan pemahaman para salaful ummah, harus dia itu yakin bahwa itu adalah hak dan tidak ada selainnya. Wa hadhil qa'idatu muhimmatun, kaidah ini adalah penting. Li annaha tu'inuhu biiznillah, karena dengan kaidah ini akan menolong dia dengan izin Allah, ala thabati alal haq, untuk kokoh di atas kebenaran, wa ala adamil inhirafi anhu, dan tidak menyimpang dari kebenaran tersebut. Al qaidatu tsalitsah, berarti kaidah yang kedua ini penyempurna dari kaidah yang pertama, menghilangkan segala bentuk taswish. Naam, bentuk-bentuk penggembosan yang ada pada orang-orang, lalu kemudian dia tergembosi dengan bisikan-bisikan, bentuk-bentuk pertanyaan. Ya akhi, kaif antum mengatakan mereka ini di atas al-haq, di atas al-batil? Bukankah dia demikian-demikian? Bersamanya ada syekh ini, ada syekh ini. Naam, bukankah bersamanya ada syekh Salah bin Fauzan, ada syekh Ibnu Utsaimin dan lain sebagainya? Padahal yang menjelaskan al-haq itu, yang mentahdir, adalah murid daripada atau teman daripada Syekh Fauzan atau murid dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Naam, dan keduanya mentazkiyah dan memberi rekomendasi dalam ilmu yang khusus tersebut terhadap Syekh tersebut. Tetapi datang waswas, bisikan-bisikan, ya akhi, penggembosan, tapi dia menyangka itu adalah ilmu. La haula wala quwata illa billah. dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada ikhwah. Ya akhi, hati-hati. Apa yang dibacakan Ustaz Hasan dari tahdzir para masyayikh itu adalah ijtihad pribadinya. Naam, perhatikan ikhwani fiddin azzakumullah. Banyak orang-orang yang seperti ini merasa dirinya sebagai pahlawan. Naam, merasa dirinya orang yang bersih dari su'udzon, bersih dari sifat zalim. Padahal kalau kita meninjau dengan akal yang tenang, dengan hati yang lapang, justru kezaliman, su'udzon jatuh pada dirinya sendiri. Naam, dengan melontarkan pertanyaan penggembosan kepada ikhwan. Hati-hati ya akhi, Ustaz Hasan itu ijtihadnya. Belum tentu itu dari Syekh Rabi menyuruh menyebarkan. Coba, ternyata dia belum pernah menghubungi saya dengan telepon atau datang ketemu langsung. Apakah antum memastikan bahwa ini sudah disuruh menyebarkan atau belum? Belum pernah dia datang. Lalu kemudian menggembosi ikhwan. Bukankah ini su'udzon? Bukankah ini zalim? Naam, adapun saya tidak mendzalimi siapa-siapa. Saya membacakan dari ulama, dari masyayikh yang memang diamanahkan untuk disebarkan. Naam, kalau mau sanadnya datang kepada saya. Saya akan sampaikan kepada antum. Naam, sanad tersebut yang saya yakin dan saya percaya. Adapun antum tidak yakin dan tidak percaya, maka itu memang manhaj antum yang penuh dengan taswish, penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan penggembosan. Fanas'alullah as-salama wal afiyah. Lihat bagaimana orang-orang yang seperti ini membolak-balikkan fakta dan kenyataan. Naam ikhwani fiddin azzakumullah. Ketika kita menyebutkan dan memperdengarkan kaset Syekh Al-Imam bahwa Syekh Rabi terkadang mengatakan kepada Hajuri Haddadi dalam perkataan yang lain ala tariqatil Haddadi, dalam perkataan yang lain ala fahuwa haddadiyun, hum haddadiyun, yakni Hajuri dan pengikut-pengikutnya yang muta'asib, yang membela, mereka adalah haddadiyun. Imam Syekh Al-Imam yang thiqah, naam, telah menukil hal tersebut di depan para tulab, dari ribuan tulab. Naam, lalu kemudian di akhir beliau menyatakan, letakkan keterangan saya ini di situs ini dan sampaikan yang mau mendapatkannya rujuk kepada situs tersebut. Ini dengan resmi Syekh Al-Imam menyatakan demikian. Subhanallah, datang lagi orang-orang yang seperti ini yang disebutkan oleh Syekh di sini, yang memiliki jiwa yang merasa sebagai pahlawan, yang taubahnya orang yang seperti ini sebenarnya pahlawan kesiangan. Naam ikhwani fiddin azzakumullah. Naam, pahlawan kesiangan yang mendahului orang-orang yang senior di atasnya, orang-orang yang banyak pengalamannya. Dia mau terus dalam bentuk pertanyaan, tidak mau mengambil sikap tegas, bahkan memberi penggembosan. Naam, sementara dia tidak mampu menunjukkan ulama yang mu'tabar. Naam, siapa ulama engkau di dalam menerapkan ayat Allah Subhanahu wa taala, idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Siapa ulil amr antum dalam perkara fitnah Hajuri? Siapa ulil amr? Sebutkan ulama siapa yang engkau pakai dalam membela Hajuri. Tidak mampu dia menyebutkannya kecuali hanya menyebutkan Al-Aryani, Abdullah Al-Aryani yang datang di Kendari sini, yang berapa hari di Hombi sana. Itu dikatakan ulil amri dalam ayat. Dia, karena pertanyaan saya ulil amri, dia menjawab banyak. Taib, sebutkan namanya siapa ya akhi. Dia hanya mampu menyebutkan satu, sementara dia menyatakan buahnya. Naam, kalau antum tidak percaya ini, dan di sana ada orang-orang berpenyakit dan saya yakin, silakan datang kepada saya mengambil rekamannya, dan ini terekam. Subhanallah, Ali Abdullah Al-Aryani yang dianggap sebagai ulil amri yang masuk dalam ayat tersebut dalam fitnah Hajuri. La haula wala quwwata illa billah. Naam, Ustaz Askari, Ustaz Luqman Ba'abdu, Ustaz Afifuddin, boleh dikata atau sebagian dari mereka lebih senior daripada Abdullah Al-Aryan. Naam, dari sisi umur dan dari sisi sabak dalam menuntut ilmu. Ya akhi, terus itu dipakai untuk menentang atau bertentangan, berseberangan dengan ulil amr, amfal dari ulama-ulama besar, dari murid-murid besar Syekh Mukbil hafidahullah wa hafidahumullahu jami'an, Syekh Al-Imam Syekh Al-Wusobi, mengatakan kepada Syekh Al-Hajuri lebih keras, mubtadi. Syekh Al-Imam menyatakan pantas ditahdir. Naam, jangankan kesalahan yang fatal seperti ini, doror-doror yang seperti dakwanya Hajuri ini, lebih dibawahnya lagi itu sudah cukup untuk ditahdir, kata Syekh Al-Imam. Apalagi madorot yang ditimbulkan dari cara Hajuri. Naam, lebih pantas, kata Syekh Al-Imam. Terus Syekh Abdul Aziz Al-Burai, beliau ditelepon dan saya punya kaset, ditelepon tentang Syekh Hajuri yang diklaim sebagai haddadi. Syekh Abdul Aziz Al-Burai menyatakan naam, dan Syekh Robi telah menyatakan demikian itu. Subhanallah, semua orang-orang ini dibesarkan oleh Asnur dulu, ya, dipuji dan disanjung. Naam. Kemudian masyayikh yang lain, Syekh Robi, Syekh Hubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Bukhari, Syekh Ahmad Bazmul, yang sedang saya bacakan kitab ini pada antum, dan banyak masyayikh, itulah ulil amri saya di dalam menerapkan fitnah ini berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Amma anta, mana penerapan antum terhadap ulil amr dalam ayat ini? Coba yang ilmiah ya akhi, jangan sekedar menjadi penggembos, datang kepada ikhwah menyatakan demikian, tidak ada solusi. Naam, tidak ada solusi. Dia tidak mengarahkan ikhwan-ikhwan kita kemana dan bagaimana dia harus bersikap, tapi dia hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki solusi. Inilah hakikat ihiran wal mataha yang menenggelamkan saudara-saudara ikhwan salafiyin dalam kebingungan. Tidak ada manhaj yang hak, tidak ada manhaj yang pasti. La haula wala quwata illa billah. Naam. Maka demikian ikhwani fiddin, kaidah yang kedua ini untuk kita menjauhkan diri dari orang-orang yang membuat taswish. Naam, penggembosan, bisikan-bisikan. Tinggalkan ya akhi. Jangan menjadi pahlawan kesiangan. Jangan menjadi sok pahlawan di mana ulama sudah mengolah suatu dalil, sudah mengolah suatu masalah tahunan, lalu antum datang dengan gaya sebagai talibul ilm, penuntut ilmu, dengan menyatakan bahwa ya akhi, jangan taklid dengan ulama. Jangan, lihat dalilnya Syekh Robi, apa dalilnya, lihat. Ternyata dalil Syekh Robi dalam mengklaim Hajuri adalah dalilnya keliru, tidak benar, dan telah diingkari oleh Hajuri. Subhanallah, ketika dia menyatakan demikian, saya bertanya padanya, had, coba antum datangkan, mana dalil-dalil Syekh Robi yang antum maksudkan kemudian diingkari oleh Yahya Hajuri bahwa itu tidak benar. Satu, dia mencoba untuk menyebutkan, ya, yang dia sebutkan yang benar cuma satu saja. Ternyata dalil yang lain dia belum tahu, lalu kemudian menjadi pahlawan yang menggembos. Hesh, aynal ukul, mana akal yang sehat? Naam, mana hati yang lapang, yang jernih? Na'udzubillahi min dzalik. Dia membawakan dalil bahwa Syekh Rabi dalilnya, ketika Syekh Yahya Al-Hajuri dikatakan Imam Tsaqalain, dia menerima dan mengikrarkan, bahkan mengatakan itu jayyid. Ternyata Syekh Yahya mengingkari yang saya saksikan langsung di salah satu majelis beliau, ketika dia membandingkan dirinya dengan Yahya bin Ma'in, dan dia menyatakan siapa saya daripada Yahya bin Ma'in. Artinya dia tidak menerima perbandingan dia dengan Yahya bin Ma'in, apalagi mau menyatakan dirinya sebagai Imam Tsaqalain, imamnya jin dan manusia. Ini muridnya ini. ya, sekalipun sudah tarajuh, khalas, anggaplah saya menerima, selesai. Antum tahu dalil yang lain? Apa dalil yang lain? Naam, akhirnya memaksa saya untuk menyebutkan. Satu, antum sudah dinasehati oleh ustazuna yang datang, Ustaz Luqman Ba'abdu hafidahullah, menyatakan bahwa ketika saya dibacakan syair yang maknanya, seandainya dagingnya Yahya Hajuri ini melebur, maka dia berubah menjadi ayat-ayat atau menjadi sunnah. Coba, ini gulu berlebihan sebagaimana gulunya orang-orang sufi terhadap pimpinannya, tokoh-tokohnya. Dia menyatakan, ya, ini juga diingkari oleh Hajuri. Terus ketika itu Ustaz Luqman menyatakan, coba antum lihat tulisan muridnya Ahmad Hajuri, ya, itu dituangkan kembali syair tersebut, lalu kemudian dibaca kembali oleh Syekh Hajuri, tertulis di cover kitab itu, qara'ahu, telah dibaca kembali Syekh Hajuri, dan tidak ada pengingkaran. Tidak ada pengingkaran. Sementara itu kitab yang terakhir, yang sekarang ini terbit, yang ditulis oleh Ahmad Hajuri. Nah, mana pengingkarannya, ya akhi? Yang kedua, antum tahu Syekh Yahya menyatakan tentang Lajnah Daimah, kumpulan pembesar para ulama. Ya, dia menyatakan lajnah ini tidak sepantasnya untuk umat ini merujuk atau mengkhususkan kepada lajnah ini, karena lajnah ini mujarradul fatwa, murni semata-mata fatwa, farighatun minal kitabi was sunnah, kosong dari Al-Qur'an dan sunnah. La haula wala quwata illa billah. Dikatakan lajnah fatwa yang ulama besar-besar tersebut murni fatwa, kosong dari Al-Quran dan Sunnah. Isyhadah. Naam. Bukan pelecehan ini terhadap orang-orang yang duduk di lajnah, para ulama-ulama besar. Dua, belum lagi bentuk pelecehan-pelecehan. Syekh Ubaid Al-Jabiri dikatakan buta mata, buta hati, nenek tua kentut. Umurnya, bandingannya 50 tahun, di bawah 50 tahun saya Hajuri, atau sementara Syekh Ubaid 80 ke atas. Subhanallah. Naam. Ditepis. Katanya, ya, karena Syekh Yahya juga mengatakan, Syekh Ubaid juga menyatakan kepada Syekh Yahya, safi, ya, ini orang yang bodoh. Akhirnya dia membalas dengan menyatakan buta mata, buta hati, nenek tua kentut. Coba antum bandingkan sekarang, mana yang lebih parah ini? Menyatakan orang bodoh dengan membalas nenek tua kentut, buta mata, buta hati, mana lebih parahnya? Hah? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, ini kalau bicara masalah tuduhan pribadi, ya, menjelekkan secara pribadi, Allah katakan fa'tadu bimitsli ma tada 'alaikum. Kalau orang melampaui batas pada dirimu, balas dengan yang semisalnya, jangan lebih. Jangan lebih zalim lebihnya itu. Nah, ini kalau seandainya kita katakan masalah pribadi. Ternyata Syekh Ubaid dalam menyatakan safi itu bukan masalah pribadi. Itu hubungannya dengan ilmu, dengan sikap manhajnya dia. Sehingga beliau mengatakan safi, tetapi dibalas dengan apa? Aib pribadi, buta mata, buta hati, nenek tua kentut. Subhanallah. Naam. Ini orang yang membela-bela taswis. Hati-hati ikhwan fi din azakumullah. Naam, hati-hati. Ya. Kita dengarkan azan dulu, kemudian kita lanjutkan insyaallah taala satu atau dua kaidah berikutnya. Naam, satu atau dua kaidah berikutnya. Naam. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahi al-azizil hakim.

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون kaum muslimin wal muslimat. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian Islamiyah ilmiah yang mudah-mudahan dengan kajian ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Baik. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan al-qa'idatu ats-tsalitsah. Qa'idah yang ketiga. Allati usi nafsi biha wa ikhwani, yang aku wasiatkan pada diriku dan pada saudara-saudaraku. Hiya an nakuna ma'al ulama'il kibar al-ma'rufin bid-difa' 'anid da'wati as-salafiyyati wadh-dhabbi 'anha wadh-dhabbi 'an hayadhiha wa bir-raddi 'ala ahli al-ahwa'i wal-bid'ah. Yaitu hendaklah kita senantiasa bersama dengan ulama kibar yang ma'ruf dalam membela dakwah salafiyah dan gigi mempertahankan dakwah salafiyah tersebut. Naam, dalam kemurniannya dan senantiasa membantah ahlul ahwa wal bidah. Naam, ini kaidah yang ketiga. Kita harus mengetahui ulama-ulama kibar yang ma'ruf. Naam. Ini juga ada subhat sebagian mereka tidak ada dalil untuk harus kembali ke ulama kibar, padahal dalilnya akan disebutkan setelah ini. Naam. Perbedaan ulama kibar, naam, dengan cara tadawul, estafet dari lisan ke lisan, dari pengalaman ilmiahnya, dari pujian-pujian ulama yang lainnya, sehingga dia kemudian dikenal bahwa dia adalah ulama kibar. Naam. Dan ini ma'ruf di kalangan ulama dengan menyebut ulama kibar al-allamah, sehingga sebagian ulama yang disandarkan padanya kibar atau allamah, dia tidak ingin, tidak mau. Naam. Dan menyangka itu adalah suatu lafaz yang zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini menunjukkan mereka memahami bahwa di sana memang ada ulama-ulama kibar. Dan ini ma'ruf dalam ilmu hadis al-muhaddithin. Naam, kibarut tabi'in, awsatut tabi'in, sigharut tabi'in. Kibarus sahaba, awsatus sahaba, sigharus sahaba. Pembesar sahabat, yang pertengahan, yang kecil. Tabi'in juga demikian, ini ma'ruf. Naam. Di sana ada lagi syubhat yang menyatakan tidak harus mengembalikan kepada kibarul ulama. Memang tidak harus, tapi ini adalah suatu ucapan yang telah dijelaskan, disebutkan oleh para ulama, khususnya dalam perkara-perkara nawazil, dalam perkara-perkara kontemporer yang berhubungan dengan keamanan. Naam, rasa takut itu mengembalikan kepada ulama kibar. Bifadlillahi ta'ala yujadu fi kulli asr ulama kibar, fanahnu fi asrina hadha kasyekh al-Albani wa syekh bin Baz wa syekh ibn Uthaymin rahmatullah alaihim jami'an, wa syekh Mukbil wa syekh Najmi rahmatullah alaihim jami'an. Dengan keutamaan Allah didapati pada setiap zaman ulama-ulama besar. Dan kita di zaman sekarang ini, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Mukbil, Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, semua mereka adalah ulama besar. Naam. Wa kadza ikwanuhum Asy-Syaikh Rabi' Al-Madkhali, demikian pula saudara-saudara mereka, Syekh Rabi' Al-Madkhali, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali, Syekh Saleh Suhaimi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali wa nahwuhum wa nahwuhum. Naam, dan selain dari mereka. Ini ulama-ulama yang mu'tabar. Naam, yang diakui sebagai ulama ahlu sunnah salafi. Fanaltaffu haula haula'il ulama al-kibar, maka kita berkumpul di sekitar mereka para ulama al-kibar. Wa na'lamu anna al-haqq ma'ahum, dan kita tahu al-haq bersama mereka biiznillah. Naam, jadi kalau ada yang menyatakan, ya akhi jangan taklid dengan ulama, bukankah kalau ulama mengajarkan kita kalau suatu permasalahan kita lihat dalilnya? Jangan lihat ulamanya, lihat dalilnya. Iya. Naam, dia tidak mampu mengkompromikan. Ya, dengan pernyataan ulama bahwa ulama itu dikenal sebagai ulama karena al-haq ma'ahum, karena kebenaran yang ada pada mereka. Sehingga dijadikan sebagai ikutan. Jadi sudah mumarasah, sudah melalui perjalanan yang panjang, pengalaman yang banyak. Naam, direkomendasi oleh ulama dalam fan bidangnya, kekhususannya. Sehingga al-haq itu, sehingga dia dikenal sebagai ulama karena kebenaran yang ada padanya. Sehingga diikuti mereka itu. Naam. Kalau mau mencoba masing-masing mengolah dengan dalil, dengan pribadinya masing-masing, lah ini kacau. Jelas kacau. Karena fuhum berbeda-beda pemahaman orang. Naam, si A memahami demikian, si B demikian, si C demikian, akhirnya muncul berbagai perbedaan. Kenapa? Karena tidak mengembalikan kepada olahannya ulama yang mutakhasis di fi hadzal fan. Naam. Coba kita bisa bayangkan ikhwan fillah. Ini ingin saya mendekatkan logika kita, pemahaman kita. Ya. Ambil satu contoh dalam permasalahan Said Qutb. Said Qutb muttafaq, disepakati. Tapi di sana disepakati tentang kesesatannya. Ya. Naam, atau Muhammad Abdu. Naam. Dan amsaluhuma. Kalau kita mengolah sendiri, ya, lalu pas kita dapatkan ulama yang mengaku ahlu sunnah membela, ya, Said Qutb membela Muhammad Abdu, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Perpecahan, pertikaian, tafarruq. Tapi coba antum kembalikan kepada ulama yang mutakhasis fi hadzal fan, yang punya kekhususan dan khibrah pengalaman yang jauh menembus. Naam, tentang Said Qutb. Ya, maka akan hilang perselisihan, selesai. Karena kita serahkan olahannya kepada siapa? Kepada ulama yang mutafannin, yang punya keahlian khusus dalam bidang itu, yaitu Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, atau murid-muridnya yang membahas itu, atau Syekh Mukbil. Demikian pula. Dan itu saya persaksikan langsung, saya mendengarkan langsung, bukan persaksikan, mendengarkan langsung di satu kaset saya, yang terjadi liqa jalsa antara Syekh Al-Imam Ibn Uthaymin dan Syekh Rabi. Duduk bersama. Syekh Ibn Uthaymin berbicara. Naam. Lalu kemudian beliau menjelaskan masail ilmu, masalah-masalah ilmu, tetapi ada sedikit yang bisa dibawa beberapa kemungkinan dari ucapan Ibnu Utsaimin, ya, hafidz rahimahullah. Akhirnya tiba giliran Syekh Rabi, beliau berbicara dengan sopan, dengan tidak mengurangi kewibawaan dan kemuliaan Syekh Utsaimin, dan meminta maaf terlebih dahulu dan mengakui dirinya sebagai yang lebih rendah daripada Syekh Utsaimin, kemudian meluruskan apa yang diucapkan oleh Syekh Utsaimin waktu itu tentang Said Qutb. Lalu kemudian Syekh Utsaimin kembali berbicara dan menyatakan tentang Said Qutb, ana ma qara'tuhu, saya tidak baca tentang Said Qutb itu. Ini lafaz dari Imam Ibn Utsaimin. Saya tidak bahas dan tidak baca tentang Said Qutb. Kalau antum mau tahu tentang Said Qutb, pergilah kepada dua orang, Salah satunya adalah Syekh Rabi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Coba kita lihat ikhwan. Kalau sekarang orang mau sok pahlawan, ya, mengolah sendiri, lalu kemudian dia dapat istimbat dari Syekh Utsaimin. Oh, Syekh Utsaimin tidak berkata tentang Syekh Kutub. Imam Ibnu Utsaimin tidak berkata tentang Syekh Kutub. Syekh Ibn Baz tidak berkata tentang Syekh Kutub. Tetapi Syekh Rabi berkata. Sementara Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibn Baz lebih kibar daripada Syekh Rabi. Kalau begitu Syekh Rabi salah. Iya. Apakah begitu Ahlus Sunnah? Apakah begitu manhaj Ahlus Sunnah? Jelas tidak ikhwan. Ya. Nah, di sini pentingnya untuk kita merujuk kepada ulama yang takhusus dalam bidangnya tersebut. Naam. Kembalikan kepada mereka karena mereka juga orang-orang yang direkomendasi oleh orang-orang besar ini tadi. Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Imam Al-Albani merekomendasi. Ya, Asy-Syaikh Rabi, dan akan disebutkan pada kaidah yang berikutnya nanti oleh penulis Asy-Syaikh Ahmad Bazmul hafizahullah taala. Naam, ini penting sekali untuk kita bacakan ikhwani fiddin. Sebagai pondasi bagi kita, prinsip, pegangan untuk kemudian kita tidak menyimpang. Ini penting. Naam. Kalau antum menyatakan yang penting akidahnya Ahlussunnah, Usama bin Laden akidahnya Ahlussunnah. Naam. Abdurrahman Abdul Khaliq Adnan Al-Ur. Kemudian siapa lagi? Salman Al-Auda, Safar Hawali. Mereka mengikrarkan tauhid, tiga jenis tauhid. Rububiyah, uluhiyah dan membantah syirik. Ya. Tapi apakah antum mau bersama dengan mereka? Yang para ulama telah berbicara tentang mereka dan tidak sedikit ulama yang mentabdi' Abdurrahman Abdul Khaliq Ahlul Bidah Mubtadi'. Karena dia menambah tauhid hakimiyah. Lalu kemudian merinci apa maksud dari tauhid hakimiyah itu. Dan ini diikrarkan oleh golongan Wahdah Islamiyah yang di tengah-tengah kita banyak. Wahdah Islamiyah Ittaqillah. Naam, yang masih mentokohkan orang-orang ini, berarti kita sama dengan Wahdah. Khalas. Us Ahlus Sunnah akidahnya sama. Begitu. Naam, faddal. Akan rusak, akan kabur manhaj Ahlus Sunnah kalau kita tidak membacakan, kalau kita tidak menerangkan kaidah-kaidah yang seperti ini, ikhwani fiddin azzakumullah. Terus apa akibat yang ditimbulkan? Lama kelamaan, waktu demi waktu juga akan merongrong nanti akidah kita tadi. Yang asalnya kita menyatakan yang penting akidahnya, yang penting akidahnya. Ternyata akidahnya juga ujungnya rusak. Naam. Ini yang terjadi pada siapa? Adnan Al-Ur, Ali Hasan Al-Halabi. Yang disebutkan oleh Syekh Rabi dalam membantah tulisan Dr. Ibrahim Ar-Rahili. Naam. Yang banyak menyebutkan manhaj, lalu kemudian terjadi kecacat dan mencacatkan, menyebabkan salah pahamnya mad'u salafiyin. Syekh Rabi harus menulis. Naam, dan di situ Syekh Rabi diantaranya menukil, ya, tentang bagaimana Abul Hasan dan Ali Hasan di dalam membela, ya, sebagian akidah daripada Mu'tazilah dan Jahmiyah. Naam, Mu'tazilah dan Jahmiyah, na'udzubillah. Padahal dengan lisannya Syekh Ali Hasan menyatakan kafir orang-orang yang bermanhaj Jahmiyah. Lisannya, tapi amalannya dia membela orang-orang yang berakidah Jahmiyah, dan disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah dalam bantahan tersebut bersama dengan nama kitabnya. Subhanallah, ini bahayanya ikhwani fiddin azzakumullah. Pentingnya belajar manhaj, pentingnya kemana kita harus merujuk, mengetahui kaidah-kaidah. Naam. Kemudian kata beliau, kama qala Ibnu Abdullah bin Mas'ud. Naam, kita tahu bahwa al-haq itu bersama dengan para ulama-ulama kibar tadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud sahabat radhiyallahu anhu. Aw anhuma, la yazalu an-nasu bi khairin ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim wa numana'ihim fa idza akhadhu min sigharihim wa sirarihim halaku. Kata Imam Abdullah bin Mas'ud, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari akabirihim, dari pembesar-pembesar mereka. Kita lihat, dari pembesar-pembesar mereka. Ini dalil ucapan sahabat. Naam. Dan dari orang-orang yang amanahnya diantara mereka. apabila mereka mulai mengambil ilmu dari orang-orang yang kecilnya mereka dan orang-orang yang jeleknya dari mereka, halaku, mereka akan binasa. Mereka akan binasa. Iya, kalau ada kibar, ya, lalu kemudian mereka merumuskan suatu masalah, kita lebih memilih yang sigar, ya, memilih yang sigar dalam masalah-masalah yang masalah yang pelik, yang butuh rumusan, nah, butuh jalsa, tetap saja kita memilih yang sigar, halaku, dan itu yang terjadi. Tunggu kehancurannya, tunggu kerusakannya, dan fitnah hajuri ini, inilah yang terjadi sekarang. Mereka tinggalkan akabir, mereka menuju kepada asogir, ulama-ulama yang masih junior, kita katakan, yang masih sigar, mereka menuju ke situ dan meninggalkan yang akabir, pembesar-pembesar ulama. Apa yang terjadi, ikhwan? Fitnah wal fitan terus berlangsung, dan kita tidak tahu sampai mana di ujungnya nanti. Allahu Akbar, nasallallahu assalamu wal afiyah. Naam, mudah-mudahan tiga kaidah yang sementara ini, naam, dapat membekali diri kita, berikan manfaat dalam muamalah kita, di dalam prinsip kita. Naam, semoga kita dengannya dapat selamat dari segala fitnah hizbiyah. Naam, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya kaidah yang keempat. Naam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khonibina a'azakumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu berbicara pada apa yang kamu enggak punya ilmunya. Sesungguhnya sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan hati kalian nanti akan mas'ul, bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqu ma laysa laka bihi ilm. Maka hendaklah kalian jangan sembarangan untuk berbicara tanpa pengetahuan, atau menduga dengan su'udzan, berprasangka dengan prasangka-prasangka yang jelek, atau menyimpulkan dengan kesimpulan-kesimpulan yang dia simpulkan sendiri dengan hawa nafsunya yang ternyata keliru. Kata Allah, jangan kalian berbicara tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula.